السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pengampun dosa, penerima taubat yang juga maha keras hukumannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Khalaqa khalqahu wa huwa bihim alim. Ia menciptakan ciptaannya dan ia maha mengetahui tentangnya. كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Atau sebagaimana firman Allah Taala, ialah yang maha mengetahui apa yang ia ciptakan dan ia maha halus lagi maha mengetahui. وعلم سبحانه ما عليه ابن آدم من الضعف والعجز. Dan Allah Subhanahu wa Taala mengetahui apa yang ada padanya anak Adam dari kelemahan dan ketidakmampuan. وما سلط عليه من نفسه الأمارة بالسوء والشيطان بوساوسه. Dan juga apa yang menguasainya dari jiwanya yang memerintahkan kepada keburukan serta syaitan yang selalu memberikan was-wasnya. فأنزل على عباده وشرع لهم من الأقوال والعقائد والأعمال. Maka Allah Ta'ala menurunkan dan mensyariatkan pada hambanya dari perkataan dan juga perbuatan. Ma yajburuna bihi ma yahsulu minan naqs. Yang dapat menutupi dan menghapus apa-apa yang terdapat dari berbagai kekurangan. Wa ma yafukkuna bihi riqabahum wa yunjuna bihi anfusahum min adzabillah. Yang bisa membebaskan leher-leher mereka dan jiwa-jiwa mereka dari azab Allah Ta'ala. وهذا كله من آثار أسمائه الحسنى وصفاته. Dan ini semuanya adalah hasil dari nama-nama dan sifatnya yang terbaik. كاسمه تعالى التواب. Seperti nama Allah Taala At-Tawwab yang maha menerima taubat. والغفار والغفور. Dan Al-Ghaffar yang maha pengampun. والستير والعفو. Dan as-satir yang maha menutupi, wal-afu yang maha memaafkan. Wal-rahim, wal-rahman. Ar-rahim yang maha penyayang, wal-rahman yang maha pengasih. Wa fi sahihi min hadithi Abi Hurairah alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Dan dalam sahih dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna Allah lamma khalaqal khalqa kataba kitaban. فهو عنده فوق العرش. بواسطة الله سبحانه وتعالى تكلم menciptakan makhluk, ia menulis suatu tulisan dan ia berada di atas arsh. إن رحمتي سبقت غضبي. Sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. في رواية إن رحمتي غلبت غضبي. Dan dalam riwayat yang lain, sungguhnya rahmatku melampaui kemurkaanku. فأشهد أن لا إله إلا هو. Maka saya bersaksi tiada ilah selain Ia. له الصفات له الأسماء الحسنى والصفات العليا. Ia memiliki nama-nama yang berada di puncak kebaikan dan juga sifat-sifat yang di puncak ketinggian. وهو خالق الخلق ورازقهم. Ialah pencipta seluruh makhluk dan pemberi rezeki pada mereka. ومحاسبهم على أعمالهم. Serta yang menghisab atas seluruh amalan-amalan mereka. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Jikalau itu kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan dan jikalau itu keburukan akan dibalas dengan keburukan. Fa as'aluhu ta'ala an yu'amilana wa iyyakum wa walidina wa walidikum bi'afwihi wa rahmatihi. Maka kita mohon agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita, kepada kalian, kepada orang tua kami dan kalian dengan ampunan dan maafnya. وَبِمَا هُوَ أَهْلُهُ فَإِنَّهُ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. Dan apa yang pantas bagi Allah Ta'ala karena ialah yang mencintai orang-orang yang bertakwa dan memberikan ampunan. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala menjadikannya sebagai rahmat bagi seluruh alam. وَمُبَلِّغًا لِرِسَالَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, menyampaikan bagi risalah Rabb semesta alam. فَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ, maka beliau menunaikan amanahnya, menyampaikan risalahnya serta menasihati umatnya. كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, sebagaimana dalam sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ta'ala anhuma, qala sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ibta'athahu Allah qabli, sebagaimana atau Rasulullah bersabda, tidaklah seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Ta'ala sebelumku, illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, kecuali merupakan suatu kewajiban baginya untuk menunjukkan umatnya tentang hal-hal yang paling baik bagi mereka. وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ, yang ia ketahui serta memberikan peringatan dari keburukan yang ia ketahui bagi mereka. وَفِي مُسْنَدِ الشَّافِعِي وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ, dan dalam Mustad al-Syafi'i dan selainnya dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, ما من أمر يقربكم إلى الله ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به, tidaklah ada suatu perkara yang dapat mendekatkan kalian kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali aku telah memerintahkannya. وما من أمر يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم أو قال حذرتكم منه, sebaliknya tidak ada suatu perkara pun yang dapat menjauhkan kalian dari Allah Ta'ala dan mendekatkan kalian dari neraka kecuali aku telah melarangnya, atau dalam sebuah riwayat aku telah memperingatkan kalian darinya. Fal faizun as-su'ada alladhina akhadhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam nushahu wa ta'lima, maka mereka yang bahagia, yang beruntung adalah yang mengambil apa-apa yang dinasihatkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'd, bidun summa yani. Amma ba'd. Kemudian amma ba'd. Faqad ra'a ikhwanukum al-mushrifun 'ala ad-daurati waffaqahum Allah. Maka para panitia terhadap daurah ini, an yakuna hadithuna ma'akum fi duha hadha al-yawm as-sabt, telah melihat bahwasanya tema pembahasan kita di waktu duha hari ini, Ar-Rabi' wal-Ishrin min syahri Jumada al-Ula, pada tanggal 24 dari Jumada al-Ula, min am 1447 lil-Hijrah, pada tahun 1447 Hijriah, wa kadhalika baina maghribi wa isya', demikian pula selanjutnya antara maghrib dan isya, an yakuna alhadithu an amrin muhim, bahwasanya pembahasannya tentang suatu perkara yang penting, ala wa huwa hajatul abdi ila almaghfirah, yani tentang bagaimana butuhnya hamba kepada ampunan Allah Ta'ala, maghfiratillah azza wa jalla li dhunubihi wa sayyi'atihi, ampunan Allah Ta'ala bagi dosa-dosa dan keburukan-keburukannya. وما هي الأسباب التي جعلها الله عز وجل لنيل مغفرته؟ serta sebab-sebab yang Allah Ta'ala jadikan agar seorang dapat mendapat ampunannya. فإن الله عز وجل هو غفار الذنوب, karena Allah lah yang maha mengampuni seluruh dosa. ولكن وكما أنه هو الرزاق, sebagaimana ia juga yang maha memberi rezeki. وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء, ialah yang memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki dan menyesatkan siapa yang ia kehendaki. ويعز من يشاء ويذل من يشاء, ia yang memuliakan siapa yang ia kehendaki serta merendahkan siapa yang ia kehendaki. ولكنه من رحمته ولطفه بعباده, akan tetapi karena kasih sayangnya dan kelembutannya kepada para hambanya, أرشدهم إلى أسباب المغفرة, Allah Ta'ala mengajarkan mereka tentang sebab-sebab ampunan. Wa arsyadahum ila asbabir rizq ad-dunyawiyyah wad-diniyyah, serta Allah Ta'ala juga menunjukkan mereka kepada sebab-sebab rizki baik di dunia maupun agama. Kama fi adillatil kitab was sunnah, sebagaimana hal ini terdapat dalam dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Fafihima min asbabir rizq ad-diniyah qurabata 40 sababa. Maka telah disebutkan dalam ayat-ayat tersebut dari sebab-sebab rizki agama sekitar 40 sebab. Wa kama akhbara annahu yahdi man yasha, faqad dzakara li'ibadihi asbab al-hidayah. Maka sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya Ia beri petunjuk siapa yang Ia kehendaki, Ia juga telah menjelaskan tentang sebab-sebab hidayah. Liya'lamuha wa ya'malu biha wa yaslukuha. Agar mereka mengetahuinya, mengamalkannya, menempuh jalan-jalan tersebut. Wa akhbara annahu yudhillu man yasha' wa min rahmatihi dzakara lahum asbab ad-dhalal liyahdharuha wa yajtanibuha. Dan sebagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwasanya Ia menyesatkan siapa yang Ia kehendaki, Ia juga menyebutkan sebab-sebab berbagai kesesatan agar orang-orang berhati-hati darinya dan menjauhinya. Wa akhbara annahu yu'izz man yasha' fayarfa'uhum fid dunya wal barzakh wal akhirah wa dzakara lahum asbaban yanaluna biha hadha al-'izz bi fadlihi Ta'ala. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Ia meninggikan siapa yang Ia kehendaki di dunia, di barzah dan di akhirat, demikian pula Allah Ta'ala menyebutkan sebab-sebab di mana seorang bisa mendapatkan ketinggian ini. Wa dzakara jalla wa ala wa akhbara 'ibada annahu yudhillu man yasha' wa dzakara lahum al-asbab allati tujibu lahum adh-dhul was-saghar liyahdharuha. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwasanya Ia merendahkan siapa yang Ia kehendaki, namun Allah Ta'ala juga menyebutkan sebab-sebab hal ini agar mereka bisa berhati-hati darinya. Kama fi qawlihi Ta'ala innal ladzina yuhadduna Allah wa rasula ulaika fil adhallin. Sebagaimana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya orang-orang yang musuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya itulah orang-orang yang akan menjadi orang-orang rendah. Wa taqaddama shay'un min dhalika fil majlisain as-sabiqain. Dan telah disebutkan sebagian darinya dalam dua majlis yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa ghafirudz dzunub. Allah Ta'ala yang Maha mengampuni dosa. Wa la yaghfirudz dzunuba illa Allah Subhanahu. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman sa'ala maghfirata dhunubihi ghairu Allah azza wa jall. Maka andaikan seorang meminta ampunan dosanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ala nabiyyan aw malakan aw salihan min ali baitin nubuwwah aw min ghairihim. Baik ia meminta kepada seorang nabi, seorang malaikat, atau seorang saleh dari kalangan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun selainnya. Fa hadza qad asyraka billahi al-'azim. Maka sungguh ia telah menyebutkan Allah Ta'ala yang Maha Agung. Fa la tus'al maghfiratu adh-dhunub illa min Allah 'azza wa jalla. Maka tidaklah diminta ampunan dari dosa kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Fa idza qulta ya nabiy Allah ighfir li. Jika seorang misalnya mengatakan bahwasanya ia memohon ampun wahai Nabi Allah, ampunilah bagiku. Au ya Jibril au Mikail. Atau ia menyeru Jibril ataupun Mikail. Au idza qulta ya Ali au ya Hasan au ya Husain. Atau ia menyeru Ahlul Bait seperti wahai Ali, wahai Hasan, wahai Husain. Au ya Jilani au ya Badawi au ghairi dzalika min asma. Atau ia menyeru Al-Jailani, memanggil Al-Jailani, atau memanggil Al-Badawi, ataupun nama-nama lainnya ia berdoa kepadanya. Aw ya Sayyidil Aidarus, aw ghairi dhalik. Atau wahai Sayyid Al-Aidarus dan selainnya. Fatas'alu ahadan minhum maghfirata dhunub. Lalu engkau memohon kepada mereka agar diampuninya dosa-dosa. Faqad ataita bi'a'zami sababin li'adam maghfirati dhunub. Maka justru engkau telah melakukan sebab terbesar tidak diampuninya dosa. Ala wa huwa asy-syirku billah. Yani melakukan tindakan menyekutukan Allah Ta'ala. Alladhi yaqulu fihi 'azza wa jalla inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Yang mana Allah Ta'ala telah menyebutkan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. serta Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa selainnya bagi siapa yang Ia kehendaki. Wa hadha min jahli bani Adam ibni Adam wa dalalihi. Dan ini termasuk dari kejahilan anak Adam dan kesesatannya. Bisababi taqlidihi li syuyukh ad-dalalah wal bid'ah. Dengan sebab keberadaan mereka bertaklid kepada para guru-guru yang membawa kepada kesesatan dan bid'ah. كيف يطلب المغفرة بأعظم سبب مانع للمغفرة وهو الشرك بالله؟ Bagaimana mereka memohon ampunan dengan cara yang merupakan sebab terbesar terhalangnya ampunan, yakni kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ومثل هذا الشفاعة. Demikian pula semisal dengannya perkara syafaat. يسألونها من غير الله. Ketika mereka mintanya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatlubunaha mimman la yamlikuha. Dan memintanya dari mereka yang tidak memilikinya. Wa yaqulun haula'i syufa'auna 'inda Allah. Lalu mereka berkata, mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di Allah Subhanahu wa ta'ala. Faradda Allahu 'alaihim dzalika wa abtalah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dan membatalkan perkataan ini. Faqal qul lillahi syafa'atu jami'a. Dan Allah taala berfirman, katakanlah milik Allah lah seluruh syafa'at seluruhnya. Fa huwa alladhi yamlikuha subhanahu. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang memilikinya seluruhnya. Wa la tutlabu illa mimman yamlikuha. Dan tidaklah diminta syafaat kecuali dari zat yang memilikinya. Wa qad rawa al-Bukhari 'an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah man ahaqqu an-nas bi syafa'atika yawm al-qiyamah. Dan Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berhak mendapat syafaat engkau hari kiamat? Faqala sallallahu alaihi wasallam, laqad wanantu an la yas'alani ahadun an hadha qablak. Maka Rasulullah menjawab, aku telah mengira tidak akan ada yang menanyakan hal ini kepada aku tentangnya sebelummu seorang pun. Lima alimtu min hirsika ala al-hadith. Karena yang aku ketahui kata Rasulullah tentang antusias engkau wahai Abu Hurairah terhadap hadis. Ahqqun nas bi syafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalisan aw mukhlishan min nafsihi aw qalbihi. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling berhak mendapat syafa'atku di hari kiamat, yakni seorang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh ketulusan dari dirinya atau dari hatinya. Fala takunu syafa'atu yawmal qiyamah illa biiznillah. Maka tidak ada syafa'at pada hari kiamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da iznihi. Dan setelah izinnya. Fa afdalu khalqihi wa sayyidu waladi Adam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka makhluk yang paling utama dan sayyid penghulu anak Adam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'ti wa yashfa' mubasharatan. Beliau tidak langsung saja memberikan syafaat secara begitu saja. Bal yasjudu ibadatan li rabbih. Bahkan ia memulai dengan bersujud beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa yahmadu Allah bimahamida wa yuthni alaihi bithana' yu'allimuhu iyyah fi tilka al-lahdah. Lalu ia muji Allah Ta'ala dengan berbagai pujian yang baru diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu itu. Hatta ya'zana Allah bidzalik. Hingga Allah kemudian baru mengizinkannya terkait hal tersebut. Fayuqal ya Muhammad irfa' ra'saka wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, dan berikanlah syafaat, akan diberikan syafaat bagimu. Wa kama annaha la takunu yawmal qiyamati illa bi'ibnih. Maka sebagaimana syafaat tidak terjadi di hari kiamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innaha la takunu illa liman yarda. Maka ia juga tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang Allah Ta'ala ridai. Wallahu la yarda illa an ahli tauhidih. Sedangkan Allah Ta'ala tidak mungkin ridha kecuali bagi orang-orang yang mentauhidkannya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam ahaqqun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min nafsih. Oleh karena itu sebagaimana dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling berhak mendapat syafaatku adalah yang mengatakan la ilaha illallah secara tulus dari hatinya. Fatalabu syafa'ata al-mamnu'ah. Maka tindakan meminta syafaat-syafaat yang terlarang bisababin yahrimuhum min asy-syafa'ah, dengan sebab yang justru mengharamkan mereka dari mendapatkan syafaat itu sendiri. Wa huwa al-isyraku billahi ta'ala, yakni berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama talabu al-maghfirah bisababin aw bi'a'zami sabab yamna'u al-maghfirah wa huwa asy-syirku billah. Yakni sebagaimana yang dilakukan oleh mereka juga, mereka memohon ampunan dengan cara yang justru paling menghalangi ampunan itu, yakni melakukan kesyirikan. Fala yaghfiru dzunuba illa Allah. Maka tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Taala. Wa hadza min at-tauhid wa haqqillah jalla wa ala. Maka ini termasuk tauhid dan hak Allah jalla wa ala. Wa qad qassa Allahu alaina qissata abina Adam wa zawjihi ummina Hawwa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkisahkan kepada kita kisah ayah kita yaitu Adam alaihissalatu wassalam dan ibu kita yaitu Hawa. Wa ma jara lahum lahumā ma'a aduwwihimā wa aduwwi banīhimā asy-syaitān. Dan apa yang terjadi pada mereka dan apa yang terjadi pada mereka bersama musuh mereka yakni syaitan dan juga yang merupakan musuh-musuh bagi anak-anak Adam. Wa karrara Allah Subhanahu qissatahuma fi mawaadhi'a min al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulang kisah-kisah ini dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Fi surah Al-Baqarah fi awailiha wa fi surah Al-Hijr fi ghairiha. Di surat Al-Baqarah di awalnya, di surat Al-Hijr dan juga pada surat-surat lainnya. Wa surah Taha wa ghairiha. Naam. Demikian pula pada surat Taha. Lina'khudha minha al-'idhah wal-'ibrah. Agar kita mengambil pelajaran dan ibrah darinya. وأهم ما فيها أذكر نذكر أمرين. Dan hal yang terpenting tentangnya akan kita sebutkan dua hal. أن بني آدم بنوا على الخطأ. أن ابن آدم ركب على الخطأ. Bahwasanya anak Adam itu memang terbiasa terjadi padanya kesalahan. أي أنه عرضة للزلل والخطأ. Yani keberadaan mereka adalah orang-orang yang terbiasa jatuh kepada kekeliruan, ketergelinciran dan kesalahan. Kama qala ta'ala wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dan Abi Adam pun melakukan maksiat atau bermaksiat kepada Rabb-nya. Wa bi sababil ma'siyah ukhrija min al-jannati wa unzila huwa wa Hawwa 'alaihimus salam ila al-ard. Dan karena perbuatan tersebut ia dikeluarkan dari syurga dan diturunkan ke muka bumi bersama Hawa. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Imam Ahmad wa at-Tirmidhi min hadis Anas. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidhi dari hadis dari sahabat Anas bin Malik, kullu ibni Adam khata. Setiap anak Adam adalah pelaku kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat darinya. Wa hadhihi hiya al-'idhah wal-'ibrah ats-tsaniyah. Dan ini adalah pelajaran yang kedua. Wa hiya anna al-muwaffaq al-muttabi' li sunnati abihi Adam, bahwasanya seorang yang benar-benar diberi taufik dan mengikuti jalan Nabi Adam alaihi salatu wassalam wa sunanil anbiya'i min ba'dih, dan juga mengikuti jalan para nabi setelahnya, yubadiru bitaubah, ia bersegera untuk melakukan taubat. Kama qala huna fil hadith sallallahu alaihi wasallam wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan sebaik-baik dari orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Qala jalla wa ala fi qissati Adam. Sedangkan dalam kisah Adam Allah Taala berfirman, "Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alayh." Maka Nabi Adam mendapati dari Rabb-nya beberapa kalimat, lalu ia pun bertaubat kepadanya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Ta'ala Maha memberi taubat, Maha pemberi penerima taubat dan Maha penyayang. Wa qad sahaha 'adadun min a'immatit tafsir, dan bahwasanya sebagian atau beberapa orang dari a'immatut tafsir telah mensahihkan, anna hadhihi al-kalimat hiya qawluhuma, bahwasanya kata-kata yang disebutkan dalam ayat ini adalah perkataan dari keduanya. Fi suratil A'raf, dalam surat Al-A'raf, rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan andaikan engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Wa hadha min ijtiba'illahi li Adam wastifa'ih. Maka ini adalah bentuk pilihan pemilihan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam. An waffaqahu lit-taubati wa qabilaha minhu. Di mana Allah Ta'ala memberikan taufik ia untuk bertaubat lalu menerima hal tersebut darinya. Walihada, dan oleh karena ini, ala tul taubatullahi ala 'abdihi naw'an. Taubat dari Allah Ta'ala kepada hambanya itu ada dua macam. Wa huma min ma'na ismihi at-tawwab jalla jalaluh. Dan keduanya termasuk dari nama, dari makna nama ia at-tawwab. اولا ان يوفق العبد للتوبه من الذنب. Yang pertama Allah Ta'ala memberikan taufik agar hamba tersebut mau bertaubat dari dosanya. والثاني ان يتقبل منه توبته. Dan yang kedua kemudian Allah Ta'ala menerima taubat darinya. قال عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Maka dalam ayat Allah Ta'ala firman, dan Nabi Adam bermaksiat kepada Rabbnya, ia melakukan kesalahan, kemudian Allah Ta'ala memilihnya, maka ia memberikan taubat dan berikan petunjuk padanya. Wa inna Allah Azza wa Jalla min rahmatihi bina. Dan sungguh Allah Ta'ala termasuk rahmatnya kepada kita. Wa ilmihi bidha'fina. Dan pengetahuan ia tentang kelemahan kita. Wa annana waqa'na baina شهوات انفسنا وكيد عدونا الشيطان. Dan bahwasanya kita senantiasa berada di antara syahwat kita serta antara tipu daya musuh kita dari kalangan syaitan. فارشدنا سبحانه الى اسباب المغفره. Maka Allah Ta'ala mengajarkan kita tentang sebab-sebab ampunan. وهي اسباب على نوعين. Dan ia juga sebab yang terbagi menjadi dua macam. أسباب عامة وأسباب خاصة ببعض الأعمال. Sebab-sebab yang umum serta sebab-sebab yang khusus terkait beberapa amalan. فنذكر في هذه الجلسة ما يسره الله من الأسباب. Maka kita akan menyebutkan dalam majlis ini apa yang Allah Ta'ala mudahkan dari sebab-sebab. فتقدم في هذه الأدلة أن السبب الأول للمغفرة التوبة. Maka telah tersebutkan dalam dalil-dalil yang telah berlalu bahwasanya sebab utama dari ampunan adalah taubat. Qala jalla wa ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertaubatlah kalian seluruhnya. Seluruhnya kepada Allah Ta'ala, wahai sekalian orang-orang beriman, agar kalian dikasihi. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أي خالصة من الشوب والكدر. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang benar, yakni yang murni dari berbagai hal yang memasukinya. وقال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب الآية. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan sungguh aku mengampuni mereka-mereka yang bertaubat. Wa hadhihi al-ayatu min surati Taha dzakara Allah fiha asbaban wa a'mala. Dan ayat ini dalam surat Taha Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sebab dan perbuatan-perbuatan. Awwaluha at-taubah. Yang pertama adalah taubat. Tsumma wa qala wa inni laghaffarun liman taba wa amana وعمل صالحا ثم اهتدى. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian ia mendapat petunjuk. Tsumma ihtada qala 'adadun min a'immatit tafsir min as-salaf ay dawama 'ala at-tha'ati wastaqama 'alayha. Kata-kata tsumma ihtada menurut banyak dari kalangan ulama tafsir, dari kalangan salaf, yakni kemudian ia terus menerus dan kontinu di atas ketaatan dan tetap di atasnya. Wa qala ba'du ahli al-'ilmi hadhihi al-aya lam tatruk li mudhnibin 'udhra. Berkata sebagian ahlul ilm bahwasanya ayat ini sudah tidak lagi menyisakan bagi mereka yang melakukan dosa alasan apapun. Fa akhbara anna dhunuba 'abdihi tughfaru wa yatubu Allah 'alaihi bitaubah. Maka disebutkan bahwasanya dosa-dosa para hamba akan diampuni dan dimaafkan oleh Allah Ta'ala dengan taubat. Wa ghaffar shighat mubalagha dalilun 'ala kathratil maghfirah. Dan kata ghaffar adalah bentuk sirah mubalaghah yang berarti sangat banyak memberikan ampunan. Wa min ma'ani hadha al-ism al-'azim, dan di antara makna dari nama yang agung ini, annahu yasturu 'abdahu al-mudhnib idza tab, bahwasanya ia menutupi kesalahan seorang hambanya yang berdosa jika ia bertaubat. Wa yaghfir dhanbah, dan mengampuni dosanya. Wa yaqihi sharra adh-dhunub fid dunya wa fil akhirah, dan ia juga melindungi hambanya dari keburukan dosa di dunia dan di akhirat. وفي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. Dan dalam sunan at-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik, dari atau hadis qudsi yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. Kata Allah Ta'ala, wahai anak Adam, andaikan dosamu sampai ke langit banyaknya, kemudian engkau mohon ampun bagiku, memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni bagimu. Wa taubatu yaghfiru Allahu biha jami'a adh-dhunubi hatta man taba min asy-syirki billahi wal kufri bih. Dan taubat adalah hal yang dapat menghapus dan Allah Ta'ala mengampuni dengannya seluruh dosa, bahkan mereka yang bertaubat dari kesyirikan ataupun bertaubat dari kekufuran. Wa man taba wa ahsana fi taubatihi baddala Allahu sayyi'atihi hasanat. Dan siapa yang bertaubat dan benar baik dalam taubatnya, maka kelak Allah Ta'ala akan menggantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan. As-sababu tsani at-tauhid. Sebab yang kedua adalah tauhid. فالتوحيد أعظم سبب يكفر به الذنب. Maka tauhid adalah sebab utama diampuninya dosa. وقد بوب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab tauhid telah membuat bab tersendiri tentang hal ini. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أي وتكفيره للذنوب. Dan yakni bab tentang keutamaan tauhid dan bagaimana penerapan tauhid membawa kepada ampunan bagi dosa. Wa dzakara qaul Allah 'azza wa jalla alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidhulm. Dan beliau kemudian menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ai bi syirkin bidhulmin ai bi syirk kama sa'ati. Kezaliman di sini yang dimaksud adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Merekalah yang mendapatkan keamanan dan merekalah yang akan termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Wa fi sahih al-Bukhari min hadits Ibnu Mas'ud. Dan dalam sahih Bukhari dari hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat hadhihi al-ayah, tatkala turun ayat tadi, jaa anas min ashab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilayhi faqalu ya rasulullah wa ayyuna lam yadhlim nafsa ay bil dhunub was sayyiat. Ketika turun ayat tadi, maka sebagian sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman, yakni tidak melakukan dosa-dosa dan juga keburukan-keburukan. Wa dzakara ma fi sahihain min hadits Itsban bin Malik. Dan disebutkan dalam sahihain dalam hadis Itsban bin Malik. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah secara tulus dari hatinya, maka ia akan masuk surga. Wa min al-adillati ala dhalik adhkuru hadithain. Dan di antara dalil tentang hal ini akan disebutkan dua hadis. Bal thalatha. Atau bahkan tiga tambah. Ayo, alhamdulillah. الحديث الأول حديث أنس الذي تقدم حديث أنس عند الترمذي وغيره. Yang pertama adalah hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan selainnya yang telah kita sebutkan sebelumnya. وفي آخره قال الله جل وعلا. Dan di akhirnya Allah جل وعلا berfirman. يا ابن آدم. Wahai anak Adam. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا أي ملؤها أو ما يقارب ملؤها. Seandainya engkau menemui aku dengan membawa sebesar bumi atau sepenuh bumi kesalahan. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. Kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan apapun. La ataituka biqirabiha aw biqirabiha maghfirah. Maka kata Allah Ta'ala, aku akan datang membawa ampunan sebesar itu pula. Wal hadits tsani. Sedangkan hadis yang kedua, ma rawahu al-Imam Ahmad fi musnadi wal Imam at-Tirmidzi wa ghayruhuma. Yang diriwayatkan Ahmad di musnadnya juga at-Tirmidzi dan selainnya. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهو الحديث المشهور بحديث البطاقة. Yang mana hadis ini adalah hadis yang masyhur dengan nama hadis bitaqa. Hadis seorang sahabat, seorang yang membawa sebuah kartu. وهذا هذه فائدة خارج الحديث الآن. هذا من الأحاديث المسمات. أي الملقبة التي لها اسم ولقب. Dan ini ada sedikit faedah tambahan, ini termasuk hadis-hadis yang punya nama-nama khusus. إيه لها اسم خاص يعني. نعم. أنت قلت خصوص يعني الاسم الخاص. ما شاء الله. أنا ترجم لك الحين ما شاء الله. أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق. Yang mana dalam hadis tersebut diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan seorang, memberikan atau memajukan seorang di hadapan seluruh makhluk ketika itu. Wa yukhriju lahu 99 sijillan kullu sijillin minha maddul basar. Lalu dikeluarkan baginya 99 catatan, setiap darinya sepanjang mata, sejauh mata memandang. Fa yaqulu ya abdi hal tunkiru min hadza syai'a. فيقول لا. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, apakah kau mengingkari apa-apa yang ada ini? Maka ia pun berkata, tidak. فيقول يا عبدي هل ظلمك هل ظلمت ظلمك ملائكة الكاتبون الحافظون؟ فيقول لا. Allah Ta'ala bertanya lagi, apakah wahai hambaku, apakah telah menzalimimu malaikat-malaikatku yang menulis? Maka hamba itu mengatakan tidak. Ya abdi hal laka min udhrin? Fayaqulu la. Kemudian Allah Ta'ala bertanya lagi, wahai hambaku, apakah kau memiliki udhur atas hal ini? Maka ia mengatakan lagi tidak. Ya abdi hal laka min amalin salih? Fayaqulu la. Lalu dikatakan lagi, wahai hambaku, apakah kau punya amal salih? Maka ia berkata tidak. Fayaqalu lahu bala innaka al-yawma la tudlamu shay'a. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, tentu hari ini engkau tidak akan dizalimi sama sekali. Fatukhraju lahu bitaqatun maktubun fiha la ilaha illallah. Maka dikeluarkan padanya sebuah kartu yang terdapat padanya kalimat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan dalam suatu riwayat kata tersebut bertuliskan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فقال وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات. Maka orang berkata, apa gunanya kartu yang satu ini dengan seluruh gulungan-gulungan catatan keburukan yang ada? فيأمر الله فتوضع السجلات في كفة في الميزان والبطاقة في كفة. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar seluruh catatan-catatan tersebut diletakkan di satu anak timbangan, lalu kartu tersebut diletakkan di anak timbangan yang lainnya. فمالت بهن البطاقة ثقلت البطاقة وطاشت السجلات. Maka kemudian menjadi berat anak timbangan yang diletakkan padanya kartu la ilaha illallah, sedangkan menjadi ringan dan juga terangkat anak timbangan yang terdapat padanya catatan-catatan yang banyak itu. Faghafarallahu lah. Maka Allah taala mengampuni baginya. Fattauhidu sya'nuhu 'azim. Maka tauhid perkaranya adalah suatu hal yang sangat besar. Wa fi sunani Ahmad wa Tirmizi aidan wa ghairihima. Dan dalam sunan At-Tirmizi dan juga diriwayatkan Ahmad dan selainnya. Wa sahhahahu Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah fi Shahih Al-Musnad. Dan juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Wadi dalam kitabnya Shahih Al-Musnad. Min hadits Abdullah ibn Amr ibn Al-As 'an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma hadarat Nuh al-wafat, awsa banihi faqala." Tatkala Nuh hampir wafat, maka ia memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Fa'awsahum bithnatain wa nahahum 'an ithnatain. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mewasiatkan mereka dengan dua hal dan melarang mereka dari dua hal. فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Maka ia berkata, aku wasiatkan kepada kalian dengan لا إله إلا الله. فَإِنَّهَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ وَوُضِعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي كِفَّةِ ثَقُلَتْ بِهِنَّ أَوْ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Karena andaikan kalimat la ilaha illallah ini diletakkan di satu anak timbangan, lalu diletakkan langit dan bumi di anak timbangan yang lainnya, maka akan menjadi berat anak timbangan la ilaha illallah. Wasaniya usikum bi subhanallahi wa bihamdih fa inna bihima al-khalq wal-razq. Kemudian yang kedua, aku wasiatkan kalian untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdih karena dengannya penciptaan dan pemberian rezeki. Fa'alaika bita'allum at-tauhid. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari tauhid. Wajtinab ma yanquduhu min asy-syirk al-akbar. Menjauhi apa yang membatalkannya dan yang bertentangan dengannya dari syirik akbar. Wa ma yunqisu kamalahu al-wajib min asy-syirk al-ashghar wal-bid'ah. Serta apa yang dapat mengurangi kesempurnaannya yang wajib dari syirik asghar dan juga bid'ah-bid'ah. Wa taqaddama ma'akum amsi hadithu Abi Hurairah fi alladhi amara ahlahu an yuharriquhu wa yadhruhu. Dan telah berlalu kemarin tentang hadis Abu Hurairah tentang seorang yang merintahkan kepada keluarganya kalau ia meninggal untuk membakar dan menyebarkan abunya. Wa min hadith Ibn Mas'ud wa huwa 'inda Ahmad fi al-Musnad wa ghairihi. Dan dalam hadis dari Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan selainnya, annahu lam ya'mal khairan qattu illa at-tauhid. Bahwasanya laki-laki itu tidaklah pernah melakukan kebaikan apapun kecuali menjaga tauhidnya. Fakana tauhiduhu lillahi jalla wa ala. Maka tauhidnya hanya untuk Allah jalla wa ala. Ma'a ma fi qalbihi min khasyatillahi wa khawfi 'adabih. Bersamaan dengan apa yang ada di hatinya dari ketakutan Allah taala dan takut dari azabnya. Sababan li ghufranillahi lahu wa maghfiratillahi lahu. Maka kedua hal ini menyebabkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla baginya. Fala budda min al-inayati bihadha. Maka haruslah kita memperhatikan terkait hal ini. Wa qad dzakara Allah Jalla wa Ala fi 'adadin min al-ayat asbaban lil-maghfirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyebutkan dalam berbagai ayat sebab-sebab daripada ampunan. Fa tsalitsu minha taqwallah Azza wa Jalla. maka sebab yang ketiga darinya adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qala Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan jadikan bagi kalian furqan, yakni pembeda. Al-furqan huna al-ilm wal-basira allati yufarraq biha bain al-haq wal-batil. Al-furqan di sini maknanya adalah ilmu yang mana dipisahkan dengannya antara kebenaran dan kebatilan. Fa innal dhunuba was-sayyi'at, karena sungguhnya dosa-dosa dan keburukan, min asbabi khafa'il haqqi 'alaik, adalah sebab tersembunyinya kebenaran darimu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama fi hadits Abi Hurairah. Naam. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, wa sahahahu syaikhuna rahimahullah Syekh Muqbil fi Shahih al-Musnad, dan juga disebutkan dan disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam Shahihul Musnad, qala idza adnabal 'abdu dhanba. Rasulullah SAW bersabda, jikalau seorang hamba melakukan suatu dosa, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan ditanamkan atau dicatatkan pada hatinya suatu catatan atau titik hitam. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuh nudhif. Kalau kemudian ia bertaubat dan mohon ampun, maka akan kembali dibersihkan. Ya'udu lahu lama'anuhu wa safa'uh, maka kembali kepada هذا شرح مني ليس من الحديث يعني معنى الصقل يعني كالحديده لما تنظفها تصفيها. نعم. Beliau ini tambahan penjelasan makna dibersihkan darinya ya, seperti kalau misalnya besi yang terdapat pada kotoran kemudian diamplas dan dibersihkan hingga hilang kotorannya. فتعود له نور صفاؤه, maka kembali hati tersebut kepada kebersihannya. وتقوى بصيره القلب, dan juga pandangan atau kuat kembali pandangan hatinya, penglihatan hatinya. Qala fa idza 'ada nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Kemudian lanjutlah hadis, kalau dia mengulangi kesalahan itu lagi, maka akan dicatatkan padanya nokta hitam lagi. Qala hatta ya'luhu ar-ra's sawad, ay idza lam yatub. Naam. Hingga jika ia tidak bertaubat, maka hatinya akan terpenuhi dengan titik-titik hitam itu. Qala wa dhalika huwa ar-ran. Ar-ran alladhi ya'lu 'ala al-qulub, ya'ni shibha al-wasakh wa adh-dhalam alladhi yaghṭi 'ala al-qalb. Na'am. Nah, dan itu adalah hal yang menutupi dan menjadi hal yang menutupi hatinya. Thumma qara'a qawluhu ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Na'am. Kemudian Allah Ta'ala, kemudian beliau sallallahu membaca, bahkan yaitu ayat, bahkan hati-hati mereka ditutupi berdasarkan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Wa min al-adillah 'ala anna adh-dhunub was-sayyi'at tud'if al-furqan wal-basira bil-haq. Dan di antara dalil bahwasanya tindakan berbuat dosa itu melemahkan pembeda yang ada di hati kita antara kebenaran dan kebatilan. والذنوب والسيئات ليست فقط المعاصي الشهوانية. Dan yang dimaksud dosa tentunya bukan hanya sekedar maksiat-maksiat yang berdasarkan syahwat. الظاهرة. Yang terlihat saja. ولكن أشد منها ذنوب القلوب. Bahkan yang lebih buruk darinya, yang lebih bahaya darinya adalah dosa-dosa yang ada di hati. وأشد منها البدع والضلالات. Lebih buruk lagi jikalau itu adalah bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Hadhihi tud'if al-basira ya ikhwan. Ini melemahkan penglihatan hati. Fi hadits Hudzaifah fi sahih Muslim. Dalam hadits Hudzaifah dalam sahih Muslim, tu'radu al-fitanu 'ala al-qulub. Fitnah itu datang kepada hati. Ka'ardhi al-hasir 'udan 'uda. Seperti anyaman dari tikar yang mana dianyam satu demi satu helai. Fa ayyuma qalbin ankaraha, maka jikalau ada hati yang mengingkarinya, nukita fihi nuktatun bayda, maka akan dicatatkan padanya catatan atau titik putih. Wa ayyuma qalbin ushribaha qabilaha, adapun kalau hati tersebut menerimanya dan menyerapnya, nukita fihi nuktatun sauda, maka akan diletakkan padanya tanda hitam. Hatta yasira ala qalbayn. Hingga hati ini terbagi menjadi dua macam. Abyad mithla as-safa la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard. Yang putih seperti marmer yang mana tidak berbahaya baginya fitnah selama masih ada langit dan bumi. Wa aswad aswada mirbadan kalkuz mujakhia shadid as-sawad wadh-dhulma kalkuz idha sa yani qalabtahu ala famihi. Naam kuz. Naam. Dan yang kedua adalah yang hitam gelap seperti sebuah bejana atau cangkir yang diterbalikkan. Qala la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Di mana hati itu tidak lagi bisa mengetahui kebaikan ataupun mengingkari kemungkaran kecuali apa yang mampu diserap oleh hawa nafsunya saja. Faqada al-basirah allati yumayyizu fiha baina al-haqq wal batil. Ia kehilangan dari basirah yang mana telah yang bisa membedakan antara hak dengan batil. Wa tad'ufu basiratuhu ala qadri qabulihi lil fitan wa ishrabi wa shurbihi laha. Dan semakin lemah pandangannya terhadap ilmu dan juga pembeda ini sebanyak ia menerima dan menyerap kebatilan dan fitnah tadi. Isma'u. Isma'u jami'an. ومن نصائح شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم كما ينقلها هو. Dan di antara nasihat, perhatikan seperti ini, di antara nasihat Ibnu Taimiyah kepada muridnya Ibnu Qayyim sebagaimana yang dinukilkan oleh ia. Wa yaqulu Ibnu Qayyim innahu intafa'a biha katsira. Dan Ibnu Qayyim berkata bahwasanya itu sangat membawa manfaat baginya. Fantafi'u antum aidan biha. Maka hendaknya kalian mengambil manfaat juga darinya. Wahdharu ala anfusikum. Dan hati-hatilah pada diri kalian. Qala la taj'al qalbaka 'inda ash-shubah mithla al-isfanja tashrabu ash-shubha kama tashrabu al-isfanja al-ma'. Ya'ni al-isfanj. Hadha alladhi yunadhifun bihi as-suhur. Isfanja ismu. Ah? Aywa, alli qal lak 'alayh. Aywa. Jangan kamu jadikan hatimu ketika adanya syubhat itu seperti kain atau seperti spons yang mana masuk dan menyerap segala macam syubhat. Walakin ij'al qalbaka mithla as-safa. Akan tapi jadikanlah hatimu seperti batu yang keras. Tamurru bihi fatasdim wa la tu'athir fihi. Yang mana syubhat-syubhat itu melewatinya dan juga tidak memiliki pengaruh atau hasil padanya. Fa ba'du asy-syabab hadahumullah. Maka sebagian syabab semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk baginya. Lailan wa naharan bisabab hadhihi alwasail wal jawalat. Di siang dan malamnya karena sebab wasail yakni media-media dan juga handphone yang ada pada mereka. Yatatabba'u asy-syubah min ahli al-batil. Mereka mendapatkan berbagai syubhat dan mengambilnya dari ahli batil. Wa kullu yawmin wa kullu lahdhah yasma'u syubhatan maktubatan aw masmu'ah. Setiap hari, setiap waktu ia mendengar syubhat yang tertulis atau terdengar. Famithlu hadha yatazazza' wa yabtarib. Hingga ia menjadi goncang. Wa lan yastamirra 'ala hadhihi al-marhalah. Dan tidak akan tetap dalam keadaan seperti ini. Bal ma'aluhu an yantakisa wa yartakis fil bid'ati wadh-dhalalah. Bahkan hasilnya, kesudahannya ia akan jatuh dan kembali atau terbalik kepada bid'ah dan kesesatan. Illa an yatuba wa yuraji'. Kecuali jika ia taubat dan kembali. Fasyahid anna adh-dhunub was-sayyi'at kama qala al-Hafidz Ibnu Rajab fi kitabih Fathul Bari. Maka kesimpulannya bahwasanya dosa dan keburukan sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari. Lamma dzakara hadits an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma kharaja li yukhbira bi lailatil qadr fatalaha rajulan yahtasiman." Tatkala beliau ingin keluar untuk mengkhabarkan tentang Lailatul Qadar, lalu ada dua orang yang bertikai. Fa unsiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'yinaha wa rufi'a ta'yinuha li hikmah. Maka Rasulullah SAW terlupa tentang penentuannya dan diangkat hukum ini yakni penentuannya karena hikmah. Wa anna talahi ar-rajulaini baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahuma kana sababan lidzalik. Dan keberadaan adanya orang yang berselisih, bertikai di harapan beliau, inilah sebab terkait hal itu. Tsumma dzakara an Sa'id bin al-Musayyab. Kemudian beliau menyebutkan dari Sa'id al-Musayyab, qala lam takhtalif al-umma fil ahilla wal matali' fil shiyam wal fitr illa ba'da qatlihim Utsman. Sebutkan bahwasanya umat tidak pernah berselisih tentang kapan terjadinya hilal, kapan terbitnya, kecuali setelah terbunuhnya Utsman Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Fa hadha adh-dhanb wa huwa al-khuruj 'ala al-khalifah wa qatluh. Maka dosa ini, yakni keberadaan mereka memberontak kepada khalifahnya, kana sababan li khafa'i ba'd al-masail wal ikhtilaf fiha, adalah penyebab hilangnya dan tersembunyinya sebagian masalah dan perselisihan tentangnya. Hadhi fa'idah يعني جانبية أو استطردت لها عند قوله فرقانا يجعل لكم فرقانا. Ini faedah tambahan yang beliau sebutkan terkait perkataan furqana sebagai pembeda. فمن ثمرات التقوى أن يرزقك الله الفرقان في الأمور. Dan di antara buah dari ketakwaan adalah Allah Ta'ala memberikan rizki agar kamu bisa membedakan dalam perkara-perkara. والتمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة. Membedakan antara hak yang batil, antara sunnah yang dengan yang bid'ah. Taqaddama ma'akum fi khutbatil jum'ati amsi. Dan telah berlalu dalam khutbah Jumat kemarin. Anna taqwallah bi tauhidihi wa tarki syirik. Bahwasanya bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya dan meninggalkan syirik. Wa anna ittiba' as-sunnah wa ijtinab al-bid'ah min a'zam ma yadkhulu fi taqwallah jalla wa ala. Dan bahwasanya mengikuti sunnah meninggalkan bid'ah adalah hal terbesar yang termasuk dalam ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah Ta'ala firman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memaafkan bagi kalian. فالإيمان به تعالى وإجابة دعوته ودعوة نبي صلى الله عليه وسلم من أيضا من أسباب المغفرة العامة الجامعة. Maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut perintahnya, menyambut seruannya dan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala yang umum. Kama dzakara Allah fi surah Al-Ahqaf qaul al-jinn liqaumihim. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf tentang perkataan jin kepada kaumnya, ba'da an istama'u ila al-wahyi min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amanu. Setelah mereka mendengar wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya, wallau ila qaumihim mundzirin. Lalu mereka datang kepada kaumnya dalam keadaan memberikan peringatan. Ya akhi, it'allam min mu'mini al-jin ha'ula. Perhatikan dan belajarlah dari orang-orang dari kalangan dari jin-jin yang beriman ini. Kam ya akhi tasma' min al-ilmu sunnah? Berapa banyak kalian dengar dari ilmu dan sunnah? Kam taqra, kam tahdhur, kam taktub? Sudah berapa banyak yang kamu baca, yang kamu hadiri dari majlis-majlis? Hal wallaita ila ahlika al-aqrabin munziran wa mu'allima? Lalu apakah kamu kemudian pulang dan memberikan peringatan, mengajarkan kepada keluargamu? Hal arsyadta ahlaka wa jiranaka wa zumala'aka wa ashabak ila hadzal ilm as-sunni alladhi sami'tahu? Apakah kamu sudah memberikan petunjuk atau mengajarkan mereka, membawa mereka kepada ilmu sunnah yang kamu dengarkan tadi? Wa id sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ketika kami memalingkan kepada engkau sekelompok dari kalangan jin yang mana mereka mendengar Al-Quran, tatkala mereka mendengarnya, mereka mengatakan, diamlah. Ahsanul istima'. Maka mereka ingin mendengarkan dengan yang baik. Falamma qudhiya wallaw ila qaumihim munzirin. Tatkala selesai, kemudian mereka berpaling kepada kaumnya dalam keadaan memberikan peringatan. Famadha qalu? Qalu ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bih. Yang mana jin tersebut kemudian berkata, wahai kaum kami, dengarkanlah oleh kalian penyeru dari Allah Taala dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Yang mana Allah Taala akan mengampuni dengannya dosa-dosa kalian dan melindungi kalian dari azab yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, kabulkah atau dengarkanlah dan kabulkanlah jikalau Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada hal yang menghidupkan kalian. Awaman kana maitan fa ahyainah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumat laysa biqharijin minha. Atau dalam ayat yang lain, seperti seorang, apakah sama seperti orang yang mati? Maitan fa ahyayna, maka kemudian kami hidupkan ia dan kami jadikan bagi ia cahaya yang mana ia berjalan di antara manusia. Al-hayat, apakah sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan? An-nasu fil haqiqati amwat wa in akalu wa sharibu wa qamu wa namu. Manusia itu sebenarnya mati walaupun mereka makan, minum, bangun dan semisalnya. Illa man istajaba li da'watillahi wa rasulih. Kecuali mereka yang menerima permintaan dan juga dakwah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wattaba'a hadzal Qur'an was-sunnah an-nabawiyyah. Mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi ini. Fa innahuma ar-ruhu allati bihima al-hayatu al-haqiqiyyah. Karena itulah ruh yang mana dengannya seorang hidup dengan kehidupan yang hakiki. Wa kadzalika auhayna ilayka ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh dari perkara, dari perintah kami. Fal hayatul haqiqiyyah bihadha ar-ruh. Maka kehidupan yang hakiki adalah dengan ruh ini. Badanuk hayatuhu biwujudi ar-ruhi al-makhluqati fik. Badanmu itu hidupnya dengan ruh yang ada di tubuhmu yang diciptakan padanya. Idza kharajat ruhuk mitta wa kunta jifatan wa takhallasa minka aqrabun nas ilaik. Kalau misalnya roh tersebut hilang, maka engkau akan sudah menjadi mayit, sudah menjadi mayat dan tidak, dan bahkan orang terdekat pun akan meninggalkanmu. Wa hayatu qalbik. Sedangkan kehidupan hatimu. Wa sa'adatuk fid dunya wal akhirah. Kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Hiya fil istijaba li amrillahi wa rasulihi wa ta'atillahi wa rasulihi. Ia dengan menerima apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah taala dan rasulnya. Wa min al-ayat allati dzakara Allah fiha sabab al-maghfirah. Dan di antara ayat yang Allah taala sebutkan padanya sebab ampunan. Qauluhu jalla wa ala fi surah al-ahzab. Firman Allah jalla wa ala dalam surat al-ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang tegas. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki bagi kalian amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah memberikan ampunan bagi dosa-dosa kalian. Al-qawlu as-sadid qala Ikrimah rahimahullah wa ghayruhu hiya qawlu la ilaha illallah. Dan maksud dari al-qaulus sadid, perkataan yang tegas tadi, adalah sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah dan selainnya, yakni tindakan atau kata-kata la ilaha illallah. Fatadkhulu fi at-tauhid wa takfirihi adh-dhunub. Maka ia termasuk dalam tauhid dan bagaimana tauhid mengampuni dosa-dosa. Wa qala ghayruhu. Sedangkan para ahli tafsir selainnya berkata, al-qaulus sadid huwa as-sidq. Al-qawlu as-sadid maknanya adalah kejujuran. Wala ta'arud baina al-qawlain. Dan tidak ada pertentangan antara kedua pendapat ini. Bal al-qawlu as-sadid jami'un. Bahkan qawlu as-sadid itu adalah suatu hal yang menggabungkan antara keduanya. A'lahu qawlu la ilaha illallah wa ma dallat 'alayhi min at-tauhid. Yang terbaik darinya, yang tertinggi darinya adalah perkataan la ilaha illallah dan hal yang ditunjukkan dengannya dari tauhid. Wa ba'daha wa minhu kullu qawlin amara Allah bihi wa rasuluhu kas-sidqi wa shahadati al-haqqi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wad da'wati ila Allah 'ala basira. Dan termasuk darinya adalah segala hal yang diperintahkan Allah taala dan rasulnya. Seperti kejujuran, kesaksian benar, memberikan kesaksian yang benar, perintah kepada hal yang ma'ruf dan juga hal yang semisalnya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah." Sungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat dari keridhaan Allah taala. "La yadhunnu annaha tablughu bihi ma balaghat." Ia tidak mengira bahwasanya hal itu bisa membawa sebesar yang ia kira. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Yang mana justru karenanya Allah Ta'ala menuliskan keridhaan baginya hingga hari kiamat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Dan sungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu hal yang membuat murka Allah Ta'ala. Ya'rifu an hadhihi al-kalima min sakhatillah wa tuskhitu Allah Ta'ala. Ia mengetahui dan sadar bahwasanya perkataan ini membuat Allah Ta'ala murka. Wa la yadhun annaha tablughu ma balaghat. Namun ia tidak mengira akan memiliki efek yang sebegitu besarnya. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumil qiyamah. Yang mana dengannya Allah Ta'ala mencatatkan baginya kemurkaan darinya hingga hari kiamat kelak. Fala tastahin bil qaul. Maka janganlah kalian merendahkan, meremehkan apa yang kalian ucapkan. Fa imma an tartafi'a bihi wa imma an tadhilla wa tu'adzab. Maka bisa jadi engkau naik dengannya atau bisa jadi justru engkau turun dan merendah serta mendapatkan azab karenanya. Wa fi Tirmidzi wa ghairi min hadits Mu'adz wa huwa tawil wa fihi. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits Mu'adz dan hadits ini cukup kuat. Wa amsik 'alaika hadza wa amsak bi lisanihi. Dan Rasulullah ketika memegang tangannya, memegang lidah dengan tangannya. Faqala Mu'adz ya Rasulullah aw inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Maka kemudian Mu'adz berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah kemudian kita akan, apakah kelak kita akan diazab karena apa yang kita ucapkan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, thakilatka ummuka ya Mu'adz, wa hadhihi kalimatun tuqal la yuqsadu biha haqiqat ad-du'a kama laha nadha'ir fi sunnah. Nah. Dan kemudian Rasulullah SAW, yani faqadatka ummuk. Nah. Dan Rasulullah bersabda, "Saqilatka ummuka wahai Mu'adz." Yakni kata saqilatka ummuka aslinya adalah artinya ibumu kehilanganmu. Namun ini jenis kata-kata yang tidak dimaksudkan makna aslinya. Ia hanya suatu lafaz yang biasa diucapkan orang Arab saja. Misal qawlihi sallallahu alaihi wasallam, "Taribat yaminuk." Seperti perkataan "Taribat yaminuk" juga, tanganmu berdebu. Halqa aqra. Nah, halqa aqra dan kata-kata. Nah, hadhihi al-kalimat, na'am. Wa hal yakubbu an-nasa fi an-nar? Dan bahwa dan apakah dan bukankah hal yang menyebabkan manusia tersungkur ke dalam neraka? Ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim. Pada wajah-wajah mereka. Illa hasaidu alsinatihim. Kecuali adalah buah dari apa-apa yang mereka ucapkan. Fa'ala al-mar'u al-muslim an yuraqiba lisanah. Maka seorang muslim harus menjaga lisannya. فإن القول السديد من أسباب المغفرة. Karena sungguhnya perkataan yang tegas as-sadid ini termasuk dari sebab-sebab ampunan. وهذا يدل على أن القول المخالف للسداد والصواب من أسباب العذاب. Maka sebaliknya ini menunjukkan bahwasanya perkataan yang menyelisih as-sadad, menyelisih ketegasan dengan yang disebutkan tadi adalah sebab bagi azab. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Huna tanbih. Ada peringatan terkait hal ini. Awalan adzan ولا باقي. خمس دقائق تنبيه. قوله أو ليصمت وفي رواية أو ليسكت. Perkataan Rasulullah أو ليصمت atau أو ليسكت. لا يدل على أن هناك عبادة اسمها الصمت والسكوت. Tidak menunjukkan bahwasanya ada ibadah khusus dengan cara diam. كما يظنه بعض الناس. Sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang. ويتعبدون بالصمت. Dan mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara diam. ضحك عليهم الشيطان. Yang mana syaitan akan mentertawakan mereka. فلا يحركون ألسنتهم لا بالتسبيح ولا التحميد ولا قراءة القرآن ولا غير ذلك. Yang mana mereka tidak menggunakan lisan mereka untuk tasbih, tahmid, membaca Al-Quran dan hal-hal baik lainnya. لا يوجد عندنا عبادة اسمها الصمت والسكوت. Tidak ada pada kita tindakan beribadah dengan cara diam. حتى إن بعض الجهلة من غلاة الحدادية الحمقى. Bahkan sebagian orang-orang jahil dari kalangan ekstremis Haddadiyah. ألف كتابا في السنن المهجورة يزعم. Ya, mereka mengarang sebuah kitab tentang kata mereka ini sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Fa dzakar min as-sunan al-mahjurah as-samt bain al-adhan wal-iqamah li salat al-fajr. Lalu mereka menyebutkan bahwasanya di antara sunnah-sunnah yang ditinggalkan kata mereka adanya tindakan diam melakukan diam antara salat al-fajr. Bain as-sunnah salat al-fajr sunnah bain al-adhan wal-iqamah. Antara azan dan iqamah pada salat subuh. فقلت سننظر ما هو دليله فإذا katakan apa dalilnya فإذا به يذكر أثرا mereka menyebutkan suatu asar أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu صلى بين الأذان والإقامة ركعتين beliau melakukan salat antara azan dan iqamah dua rakaat وبجواره شابان يتكلمان ويتحدثان dan di sisinya ada dua orang yang sedang berbicara saling bercerita. Qal imma an tadhkura Allah wa illa skuta, smuta. Lalu beliau berkata, kalau enggak mau zikir minimal diam. Hadha al-jahil al-ahmaq. Lalu orang yang jahil ini, al-haddadi al-dhal, ya seorang yang haddadi yang sesat. قال فيه سنة السكوت بين الأذان والإقامة. قل سنة السكوت. mereka mengatakan bahwa saya berarti disunnahkan diam. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصمت عن قول الشر. Padahal maksudnya Rasulullah merintahkan untuk diam tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. وأمر ابن مسعود الرجلين أن يصمتا عن قول الشر ويشتغل بالخير. Dan Ibnu Mas'ud memerintahkan dua orang ini untuk diam daripada ngomong yang buruk-buruk dan menyibukkan diri dengan hal yang baik. Amma taskut wa tuqfil famak ta'abbudan hadha bid'ah min asy-syaitan. Adapun kau menganggap tindakan diam dan menutup mulut itu sebagai bentuk ibadah khusus maka ini adalah bid'ah. Ahbabtu an unabbih 'ala hadha li'anni qad su'iltu wa aidan qad qara'tu. Beliau ingin menyebutkan hal ini karena beliau pernah ditanya tentangnya dan membaca tentangnya. فليس كل من يدعي التمسك بالأثر يكون صادقا. Maka tidak setiap orang yang mengklaim ia berpegang teguh dengan azhar berarti benar padanya. فهؤلاء فرقة الحدادية من أخبث الفرق على دعوة السنة في هذا الزمان. Maka mereka kelompok Haddadi ini justru merupakan salah satu kelompok yang paling buruk perbuatannya terhadap dakwah sunnah di waktu ini. وحذر منهم أئمة العلم والسنة. Dan para a'immatul ilm, para ulama ilm dan sunnah telah memberikan peringatan dari mereka. فهم من شر أهل البدع. Maka mereka termasuk ahlul bid'ah yang terburuk. فلا ينبغي الاستماع لشبههم وقراءتها وتتبعها. Maka tidak pantas untuk mendengar syubhat-syubhat mereka, membacanya dan mencari-carinya. Bal yajib al-hadar kama tahdhar min baqiyati ahli al-ahwa al-bid' wa ashad. Bahkan wajib berhati-hati darinya sebagaimana engkau berhati-hati dari ahli bid' yang lainnya, bahkan lebih darinya. Yatadhaharun bis-sunnati wal-athar. Yang mana ia menampakkan seakan-akan berpegang dengan sunnah dan athar. Wa hum ab'adun nas 'an al-fahmi wal-ittiba' lil-Qur'an was-sunnati wal-athar. Padahal mereka orang yang paling jauh dari mentelaah Al-Quran dan Sunnah serta Asar. وغلوا في تبديع أئمة السنة المعاصرين والسابقين. Dan mereka gulu dalam mentabdi' membid'ahkan para imam-imam Sunnah baik yang ada di zaman sekarang ataupun yang ada yang di zaman lalu. بل وتكفيرهم. Bahkan sampai mengkafirkan sebagian dari mereka. وبعضهم يتستر ويخفي التكفير. Sebagian dari mereka ada yang menyembunyikan takfirnya. فمنهم من يكفر الإمام الألباني والوادعي وابن عثيمين. Bahkan di antara mereka ada yang sampai mengkafirkan Syekh Albani, Syekh Muqbil Al-Wadi dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. ومنهم والعياذ بالله من وصل أيضا بالتكفير إلى ابن تيمية. Bahkan mereka sebagian mereka mengkafirkan Ibn Taymiyah. وغيرهم من أئمة الإسلام والسنة. Dan selain mereka dari a'immatul Islam dan sunnah ini. Fahum haq syarru min syarri firaqi ahli al-bid'ah fi hadha al-zaman ala ahli sunnah al-madhin wal-mu'asirin. Maka ini benar bahwasanya mereka adalah yang paling buruk dari kalangan ahlul bid'ah perbuatannya atau efeknya terhadap ahlu sunnah baik yang sekarang ataupun yang telah berlalu. Walau tasattaru bi ba'dil athar. Walaupun mereka menyembunyikan dirinya berlindung di balik athar-athar. Au tasattaru taqiyatan wa makran bi ba'dhi kalami ba'dhi ahli al-'ilm. Atau mereka menutupi dirinya dalam bentuk makar dan taqiyah dengan seakan-akan berhujjah dengan perkataan ahlul ilm. Fahum fit taqiyyati faqul ikhwan wal rawafid. Maka dalam taqiyyah mereka bahkan mengungguli ikhwan muslimin dan juga kaum rawafid. Wa kama qala ba'du masyayikhina hafizahullah. Dan sebagaimana dikatakan oleh sebagian masyayikh kami hafizahullah taala, tajidu katsiran min sifatin nifaq allati dzukirat fil Qur'an was sunnah fi hadhihi al firqah. Didapati banyak dari sifat-sifat nifaq yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah dalam kelompok Haddadiyah. Idza ahada ghadar. Jikalau ia berjanji, ia mengkhianatinya. Idza haddatha kadzab. Kalau ngomong, kalau berbicara dia berdusta. Idza khasama fajar. Kalau dia bertikai maka dia melakukan tindakan berlebihan dan melakukan kejahatan. Idza dakhalu ala alimin aw wali amr qalu kalaman khilaf alladhi yaqulunahu idza kharaju. Kalau mereka sedang berada di hadapan seorang alim atau waliul amr maka mereka akan berbicara suatu hal yang berbeda dengan apa yang mereka katakan di luar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka kembali kepada hadis, siapa yang beriman Allah taala hari akhir hendaknya ia mengatakan kebaikan atau diam. Ahbabtu an unabbihukum ala mas'alati as-samt was-sukut wa ma tabi'aha min at-tanbihat wa natabi' al-mu'adhdhin. Naam. Beliau ingin menyebutkan tentang masalah sukut tadi, kemudian kita ikut adzan dulu. هذا حق من هذا من أمس ولما حق من هذا حق من أمس نعم الحمد لله. وبقي نسيت أن أذكر من أحاديث التوبة وهي كثيرة. Ada yang tertinggal dari hadis taubat dan itu sangat banyak. ما رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير وغيرهما apa yang dikatakan oleh Ibn Majah dan juga Al-Tabrani dalam Al-Kabir dan selainnya وحسنه الألباني dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مسعود رضي الله تعالى عنه بوصنية رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا التائب من الذنب كمن لا ذنب له orang yang bertaubat dari dosa ia seperti orang yang tidak memiliki dosa والإسلام من أعظم المكفرات للذنوب وأعظم المغفرة وأعظم المكفرات وأعظم المغفرة أيضا. dan Islam adalah hal yang terbesar dari sebab yang mengampu yang menyebabkan diampuninya dosa dan juga dimaafkannya berbagai dosa. وفي حديث عمر بن العاص في قصة إسلامه في صحيح مسلم. dan dalam hadis Amr bin Al-As tentang kisah keislamannya dalam hadis dalam Sahih Muslim. وسوف تأتي معنا إن شاء الله في جلسة المغرب والعشاء. Dan hadis ini akan kita baca lagi insyaallah pada jalsa antara maghrib dan isya. Walakin adzkuru minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam ya amru. Dan akan tadi beliau ingin menyebutkan sebagian dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata wahai Amr, ama alimta anna al-islam yahdimu ma qablah? Tidakkah engkau tahu bahwa Islam itu menghapuskan dan menghancurkan apa yang ada sebelumnya? Fa idza aslama al-kafir, maka jikalau seorang kafir masuk Islam ودخل في دين الله dan ia masuk dalam agama Allah taala غفر له كل ما تقدم maka akan diampuni baginya seluruh yang telah berlalu من الشرك dari kesyirikan والكفر بالله تعالى ورسله كفران الله تعالى dan rasulnya وقتل اولياء الله والمسلمين dan tindakan membunuh para wali Allah taala dan kalangan kaum muslimin وانواع الفواحش dan berbagai tindakan kekejian وغيري ذلك selain dari serta selain dari hal itu amma idza amila al-'abd a'malan salihah adapun jikalau seorang hamba melakukan suatu amal saleh walam yakun 'ala al-islam wa at-tauhid dan ia tidak berada di atas Islam tidak berada di atas tauhid faqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an ibn jid'an fil jahiliyah maka Nabi SAW pernah ditanya tentang Ibnu Jud'an di masa jahiliyahnya. Faqad kana yasilu ar-rahim. Yang mana Ibnu Jud'an ini adalah orang jahiliyah yang mana ia biasa menyambung silaturrahim. Wa ya'tiqu ar-riqab. Memerdekakan budak. Wa yasna' al-ma'ruf. Melakukan berbagai kebaikan. Ila ghairi dhalika mimma dhukira lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam min a'mal Ibnu Jud'an. Kepada hal-hal yang lainnya yang disebutkan tentang kebaikan-kebaikan perbuatan Ibnu Jud'an ini. Fahal dhalika nafi'uh? Maka apakah hal itu bermanfaat baginya? Faqala huwa fi ad-darki al-asfali min an-nar. Maka Rasulullah berkata sungguhnya ia di bagian terdasar dari neraka. Innahu lam yaqul yawman min ad-dahr rabbi ighfirli khathiyati yawm ad-din. Ia tidak pernah berkata pada suatu waktu wahai Rabbku ampunilah bagiku kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat kelak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Atau sesuai dengan lafaz yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ala al-'aks fi dhalik. Sebaliknya dari hal itu. Idza kana ya'malu a'mal al-birr fi jahiliyyatihi. Jikalau ia melakukan perbuatan-perbuatan baik semasa jahiliyahnya. Faqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi as-sahih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya sebagaimana dalam kitab sahih, "Ka'annahu min hadits Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu." Beliau mengatakan sepertinya dari hadits Hakim bin Hizam. Qala ya Rasulullah, "Ara'aita a'malan kunna natabarraru biha fil jahiliyah, ay naf'aluha taqarruban ila Allah?" Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan amalan-amalan yang dahulu di masa jahiliyah kami berbuat menjadikannya sebagai bentuk taqarrub kepada Allah taala." Qala aslamta ala ma aslafta min alkhair. Maka Rasulullah mengatakan Allah. Engkau masuk Islam dengan membawa Allah. Kebaikan-kebaikan yang kau lakukan dahulu. Wa hadha min aladilla ala fadl alislam. Dan ini termasuk dalil tentang keutamaan Islam. Wa husnihi wa targhib Allah azza wa jalla lin-nas fi ad-dukhul fi. Kebaikannya dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala targhib motivasi agar orang masuk kepadanya. Anna jami'a dhunubika tughfar bil Islam. Bahwasanya seluruh dosamu akan diampuni dengan Islam. Idza aslama al yahudi aw an nasrani. Jika seorang Yahudi atau seorang Nasrani masuk Islam, atau غيرهم من ملل الكفر. atau agama-agama kufur lainnya. Wa kana qad amila min al-a'mal ma amil. Dan ia telah melakukan dari perbuatan-perbuatan apa yang ia lakukan. Walau qattala al-muslimin wa sharrada bihim wa harabahum. Walaupun ia membunuhi kaum muslimin, mengusir mereka, memerangi mereka. Illallah. Thumma aslam. Kemudian ia masuk Islam. Hudima wa ghufira lahu kull ma taqaddam. La ilaha illallah. Dan diampuni seluruh apa yang telah berlalu darinya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. قال الله عز وجل في سورة البروج الله تعالى فرمان في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات sungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang mukmin dan mukminat عذبوا المؤمنين يعني mereka menyiksa orang-orang mukmin ليرتدوا عن دينهم agar murtad dari agama mereka قتلوهم membunuh mereka أحرقوهم بالنار membakar dengan api رجالهم نساءهم والأطفال laki-laki, wanita, bahkan anak-anak dari kalangan mereka. Wa ma'a hadza fataha Allahu lahum babar raja'i wat taubah. Bersamaan dengan hal ini Allah Ta'ala masih membuka bagi mereka pintu taubat. Faqala innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Yang mana Allah Ta'ala firman orang-orang yang melakukan siksa terhadap orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Maka bagi mereka azab jahannam, bagi mereka azab yang membakar. قال بعض أهل العلم. Berkata sebagian ahli ilmu. هذه الآية من أشد الآيات في فتح باب الرجاء والتوبة. Ayat ini adalah salah satu ayat yang paling kuat dalam membuka pintu harapan dan taubat. كفروا بالله. Mereka padahal telah kafir. قتلوا أولياءه وحرقوهم. Membunuh para wali-wali Allah Ta'ala bahkan membakar mereka. فَذَكَرَ اللَّهُ الْوَعِيدَ وَالْعَذَابَ بِالنَّارِ وَالتَّحْرِيقِ لَهُمْ إِذَا لَمْ يَتُوبُوا. Maka Allah Ta'ala bahwa menyebutkan bahwasanya ancaman bagi mereka neraka dan juga dibakarnya mereka adalah dengan syarat mereka tidak bertaubat. وَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ كُفْر مَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ الصَّاحِبَةَ الزَّوْجَةَ وَالْوَلَدَ. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah kufurnya orang yang menyandarkan adanya istri dan anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa da'ahum afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Lalu kemudian pada ayat berikutnya atau pada ayat selanjutnya Allah taala menyeru mereka, kenapa mereka tidak bertaubat Allah taala dan mohon ampun baginya. Al-Islam 'azim. Islam adalah suatu hal yang sangat agung. Law 'alima alladhina yuharibuna al-Islam. Seandainya mereka yang memerangi Islam tahu min anwa'i ahli al-kufr wal milal baik mereka dari berbagai orang-orang yang kafir dari berbagai agama wal muta'assibun li adyanihim al muharrafa wal mansukha wal batila orang-orang yang fanatik dengan agama-agama mereka yang telah dihapus ataupun yang telah mereka ubah dan yang batil law 'alimu ma lahum fil Islam lama ta'akhkharu 'anhu. Seandainya mereka benar-benar tahu apa yang dapat mereka peroleh dalam Islam, mereka tidak akan terlambat dan terakhir darinya. Lakinnal jahl. Akan tapi masalahnya adalah kejahilan. Wal asabiyya li adyanihim. Dan keberadaan mereka fanatik dengan agama-agama mereka. Wa itharat dunya. Lebih memilih dunia. Ja'alahum yuharibuna hadzal din wa yata'akhkharuna 'an ad-dukhuli fihi. Menjadikan mereka masih memerangi agama ini dan tidak mau masuk kepadanya. Fabil Islam yughfar lahu kull ma madha min as-su'. Maka dengan Islam diampuni setiap keburukan yang telah berlalu. Wa yabqa lahu kull ma fa'ala min al-khairat. Sedangkan hal-hal yang baik tetap ada dan tercatat dalam Islam. Allahu akbar. Wa qad sannafa al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab risala mukhtasara ismuha Fadlul Islam. Dan Syekh Muhammad Wahhab rahimahullah taala telah membahas atau mengarang sebuah risalah yang ringkas yang terdapat padanya atau disebutkan judulnya adalah Fadlul Islam. Walau aslama fi akhir lahadhat hayatih. Walaupun seorang itu masuk Islam dalam masa-masa terakhir dari kehidupannya. La ilaha illallah. Kana ghulamun kama fil Bukhari min hadith Anas kana ghulamun yakhdimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik ada seorang anak muda yang biasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaratuhu al-wafat. Tatkala ketika ia hampir meninggal, ja'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu wa yad'uhu. Maka datang kepadanya Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menjenguknya sekaligus mendakwahkannya. Fada'ahu ila al-Islam wa qaul la ilaha illallah. Maka Nabi SAW menyuruhnya kepada Islam dan untuk mengatakan la ilaha illallah. Fanadhara al-ghulamu ila abihi wa huwa waqifun 'inda ra'sihi. Maka anak tersebut melihat kepada ayahnya dalam keadaan ayahnya berdiri di sisi kepalanya. Faqala lahu ati' Abul Qasim. Lalu ayahnya berkata, taatilah permintaan Abul Qasim. Ya'rifuna annahu nabiyullah haqqan. Karena ayahnya tahu itu adalah nabi yang benar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ahlu kita mengetahui Nabi Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bal qad dzukira fi ba'd kutub at-tafsir. Bahkan telah disebutkan dalam kitab sebagian kitab tafsir. Wa la a'lamu al-an an sihhati isnadih. Namun beliau saat ini tidak bisa memastikan kesahihan sanadnya. أن بعض اليهود قال نعرف محمدا ونبوته أشد مما نعرف أبناءنا. Bahwasanya sebagian orang Yahudi mengatakan kami mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW dan nubuahnya keberadaan beliau sebagai nabi lebih daripada pengenalan kami terhadap anak-anak kami. لأن معرفتنا بأن هؤلاء أبناءنا مبني على ثقتنا بنسائنا. Karena keberadaan kami mengetahui anak-anak tersebut benar-benar anak-anak kami adalah dengan dibangun di atas kepercayaan kami terhadap istri-istri kami. Ay annahunna lam yaqa'na fil fuhshi wal fahisha fa kana al ibnu li ghairihim. Yani bahwasanya istrinya benar-benar tidak pernah melakukan perbuatan zina sehingga anak itu benar anak dia. Wa amma nubuwwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad 'alimnaha bi wahyillahi ila Musa. Maka atau adapun kenabian Nabi Muhammad SAW, kata mereka, kami telah mengetahuinya lebih pasti karena berdasarkan nubuwah Allah Ta'ala atau apa yang sampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS. Fatashahada al-ghulamu thumma mat. Maka dalam kisah tadi, anak muda itu kemudian melakukan syahadat, kemudian ia meninggal. Fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masruran yaqul alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nar. Maka Rasulullah keluar dalam keadaan bahagia dan beliau berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan ia denganku dari neraka. Wa harisa ala an yaqula al-kalimah at-tauhid wa yadkhul fil Islam ammuhu Abu Talib. Dan bagaimana Rasulullah berupaya agar mengatakan kalimat tauhid dan masuk dari kepada Islam paman kepada pamannya Abu Talib. Kama fi sahihain min hadis Sa'id bin Musayyib an abi. Sebagaimana dalam sahihain dari hadis Musta'id Musayyib dari ayahnya. Fa'aba an yaqulaha wa mata wa huwa yaqul huwa ala millati Abdul Muttalib. Namun saat itu Abu Talib tidak mau mengatakannya dan ia meninggal dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Abdul Muttalib. Walakin 'arduhu 'ala 'ammihi wa muhawalatu ma'a dalilun annahu law qalaha fi tilka al-lahdah nafa'athu. Akan tapi keberadaan Nabi SAW menganjurkannya serta menawarkannya kepada pamannya saat itu menunjukkan andaikan pamannya mengatakan saat itu akan bermanfaat baginya. Waqad kana yaqulu lah ya am qul la ilaha illallah kalimah uhajju laka biha indallah. Dan Rasulullah SAW telah berkata, wahai paman, katakanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat saja yang mana dengannya aku bisa berhujjah, memberikan hujjah bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal adilla ala fadlihi al-islam wa takfirihi adh-dhunub wa hadmihi ma qablah kathira. Dan daya-daya tentang keutamaan Islam dan keberadaan ia menghilangkan dosa-dosa adalah suatu hal yang sangat banyak. Fala utilu alaikum bi dhikri baqiyati al-asbab. Maka saya tidak akan berpanjang dengan menyebutkan sebab-sebab yang lainnya. Wa nuakhiruha insyaallah azza wa jal ba'd al-asbab al-'amma wal khassa baina maghrib wa 'isha bi'idznillah. Dan kita akan mengakhirkan sebab-sebab yang lainnya yang baik yang umum dan yang khusus pada majlis antara maghrib dan isya. Wa antum 'indakum maw'idun 'ala darsin ba'd al-'ashr fala nutil al-an al-julus. Dan kalian ada pelajaran lagi setelah asar, maka enggak perlu panjang saat ini. Fanaktafi bihadha al-qadr wa nalqaakum bi'idhnillah bin maghrib wa isya wa ba'da al-isya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdi wa rasuli Muhammad. Yujad musafirun kathir? كثر ما بارك الله. إذن أنا سأصلي الظهر والعصر، من أحب أن يصلي معي حياه الله. تأم الناس يصلون الظهر والعصر إن شاء الله ونحن تكملون. نعم. إذن يأتي هنا في المقدمة المسافرون إن شاء الله. Yang musafir yang depan karena beliau ingin sholat jamaah qasar. Yang musafir yang depan. Buat akhwat nanti insyaallah kita akan lanjutkan lagi setelah asar.